kaca berbintang tak lagi bersinar terang. Namun aku takkan pernah meninggalkanmu, melupakan dirimu di dalam hidupku. Percayalah sayang, ku masih ingin mencintaimu. Izinkanlah aku untuk memilikimu, memeluk dan menyayangi setulus hatiku. Takkan ku biarkan yang lain mencoba meraih. Menyalakanmu, menyingkirkan.